Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa innakum muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Ayuhal muslimuna ibadallah, alhamdulillah. Kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab Tarbiyatul Aulad fi Fidha'il Kitabi wa Sunnah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang kiat-kiat atau sebab-sebab untuk meraih dan mendapatkan keturunan yang salihah. Disebutkan di sini oleh beliau hafizahullah di antara adab-adab ketika yang menerima sebuah berita berupa kabar gembira dengan lahirnya seorang putra. Kata beliau, al-bisharatu 'indal wiladah, yaitu merasakan kegembiraan ketika mendapatkan anugerah dengan lahirnya seorang putra. Idza ruziqal muslim bimauludin fa innahu yusannu lahu al-bisharah 'indal wiladah. Apabila seorang muslim diberikan rizki ya, dengan lahirnya seorang putra ataupun seorang putri, maka disunahkan, dianjurkan ya, untuk memberikan kabar gembira ya, kepada yang lainnya. Wa takunul bisyaratu biqudumi al-maulid 'inda wiladatihi, di mana berita gembira ini disampaikan ketika telah dipastikan bahwa anaknya telah lahir ya. Kemudian tidak mengapa baginya untuk ya, menyampaikan kepada yang lainnya, kepada kerabatnya ya, kepada keluarganya yang lain atau kepada tetangganya ya, teman-temannya, baik secara langsung ya, dengan lisan atau ya, dengan media-media yang ada ya, seperti dengan HP ya, SMS atau yang lainnya. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran tentang anjuran ini. Dalam surah Maryam ayat yang ketujuh, Allah menyatakan, ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami ya, telah memberitakan ya, kepada kamu lahirnya seorang putra ya, berupa bisyarah, kabar gembira, yang bernama Yahya, Zakaria ya, Nabiullah alaihi salam ya, beliau ini hampir putus asa ya, untuk punya anak sampai pada usia tuanya ya, Terlebih lagi ketika istrinya ya, ini sudah terputus dari haid, apa istilahnya, menepaus ya. Nah, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk bisa hamil lagi. Namun beliau ya sangat berharap akan lahirnya seorang putra. Maka di sini Allah memberitakan kepada Zakaria akan lahirnya putra beliau yang bernama Yahya alaihi salam. Demikian juga disebutkan dalam surah Saffat ayat ke-101. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ya, dan kami telah memberikan kabar gembira kepadanya. Ya, kepada Ibrahim alaihi salam dengan lahirnya seorang anak yang halim ya, yang lembut, yang penyayang, yaitu Ismail alaihi salam. Nah, di mana beliau juga sama, ya kurang lebih. Ya, beliau juga mendambakan akan hadirnya di tengah keluarga beliau seorang anak. Maka di sini Allah memberitakan gembira kepada Ibrahim alaihi salam dengan lahirnya seorang anak, yaitu Ismail alaihi salam. Dan juga dalam surah Saffat yang ke-112 Allah berfirman, وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقُ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan kami telah memberitakan kabar gembira kepadanya, itu kepada Ibrahim, ya, akan lahirnya Ishaq sebagai seorang nabi dan termasuk orang-orang yang saleh, ya, putra Ibrahim yang kedua. Ada pun yang pertama Ismail, yang kedua Ishaq. Dan juga disebutkan dalam surah Al-Imran ayat ke-45 menceritakan tentang lahirnya Nabi Isa ya, dari Maryam alaihissalam. Idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Ya, dan ingatlah ketika para malaikat mengatakan kepada Maryam ya, sebagai utusan-utusan Allah ya, para malaikat datang mengatakan kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah ya, telah memberitakan kabar gembira kepadamu dengan satu kalimat yang itu merupakan satu kalimat ya, sebagai tanda akan lahirnya seorang anak, itu kalimat kun ya, kun fayakun. Ya, apa yang Allah kehendaki terjadi, terjadi. Maka lahirlah ya, putra beliau meskipun tanpa suami, yaitu Al-Masih Isa bin Maryam ya, sebagai orang yang mulia di dunia demikian pula di akhirah. Maka ini seluruhnya disebutkan ya, sebagai khabar gembira bisyarah. Maka dianjurkan ya, untuk memberitakan ya, khabar gembira ya, sesuatu yang menyenangkan ini untuk diberitakan kepada yang lainnya, kepada keluarga ya, kepada kerabat ataupun kepada teman. Lalu apakah ada doa khusus ya yang dianjurkan untuk dibaca bagi yang mengetahui bahwa ternyata saudaranya ya telah lahir putra ataupun putri ya. Maka dalam hal ini tidak ada ya, hadis yang sahih yang menjelaskan adanya doa khusus yang diberikan atau yang diucapkan terhadap ya, satu keluarga yang telah mendapatkan seorang anak. Tidak ada. Ya, sehingga bebas dalam hal ini, terserah mau membaca doa apa saja, yang jelas doa kebaikan. Misalkan ya, ketika mengetahui saudaranya ya, telah lahir ya, anak yang ke-5 misalkan, tidak mengapa untuk dia mengatakan barakallahu lak ya, semoga Allah memberikan berkah kepadamu fil maulud ya, fil maudilak, terhadap apa yang telah lahir ya, dari putramu. Nah, atau yang semisalnya, yang jelas doa kebaikan. Walhasil ya, enggak ada doa khusus ya untuk anak yang baru lahir ya, meskipun ada sebagian yang menyebutkan doa-doa khusus, namun yang sahih ya hadisnya dhaif, ya riwayatnya dhaifah, sehingga kembali kepada keumuman, yaitu anjuran untuk mendoakan kebaikan. Adapun yang mendengarkan dari ayahnya atau dari ibunya ketika mendapatkan doa dari saudaranya, maka tidak mengapa ya untuk membalasnya dengan jazakallahu khairan ataupun yang semisalnya barakallahu lak, ya, ya semoga Allah memberikan berkah kepadamu atau yang semisalnya. Kemudian juga termasuk adab ya ketika menerima kabar gembira lahirnya seorang anak, yaitu melakukan sujud syukur. Ya, melakukan sujud syukur. Itu sujud yang dilakukan ketika mendapatkan satu nikmat. Nah, dan yang sahih dalam hal ini, ya, wallahu alam, tidak disyaratkan harus dalam kondisi suci. Ya, sama seperti sujud tilawah. Ya, apabila dilakukan di luar sholat. Ya. Adapun ketika di dalam sholat, maka sujud tilawah ya harus dalam kondisi suci. Karena itu statusnya mengikuti rangkaian dari ibadah sholat. Ya, adapun di luar sholat, maka tidak disyaratkan ya dalam kondisi suci. Sebagaimana sujud syukur. Ya, sujud syukur ini juga tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan dalam kondisi suci. Berbeda dengan sholat. Ya, meskipun ada sebagian pendapat para ulama ya, yang menyatakan disyaratkan ya, harus dalam kondisi suci. Ya, maka ini pendapat yang lemah karena tidak bisa dikiaskan ya antara sujud syukur ataupun sujud tilawah dengan ibadah sholat. Ya, beda. Kalau sholat disyaratkan harus dalam kondisi suci karena itu termasuk syarat. Ya, adapun sujud tilawah demikian pula syukur, maka ini tidak disyaratkan. Wallahu a'lam. Kata beliau bahwa sujud syukur ini dianjurkan inda husuli ni'mah ya, ketika mendapatkan satu nikmat. Ya, wasajdatu syukri masyru'ah. Dan sujud syukur ini disyariatkan. Ya, bal yata'akkadu istihbabuha 'inda husulin ni'mah aw indifa'in niqmah wa hiya sajdatun wahidah mithlu sajdati tilawah. Ya, dianjurkan untuk ya melakukan sujud syukur dan bahkan lebih ditekankan anjurannya ketika mendapatkan satu nikmat atau terhindar dari satu petaka, satu musibah. Ya, di mana seseorang ya ketika melakukan sujud syukur ini ya satu kali sujud saja. Ya, seperti sujud tilawah. Ya, tidak ada ya duduk di antara dua sujud, enggak ada. Satu kali sujud saja. Dan tidak disyaratkan ya untuk menghadap ke arah kiblat. Ya, berbeda dengan salat. Meskipun yang afdal ya dilakukan dalam kondisi suci, demikian pula menghadap ke arah kiblat. Ya, kalau dia mengetahui arah kiblat. Lalu apa dalilnya tentang anjuran ini? Kata beliau disebutkan di sini hadis ya, yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Kata Nabi, "Inni sa'altu Rabbi wa syafa'tu li ummati fa'atani thulutsa ummati. Fa kharartu sajidan li Rabbi, tsumma rafa'tu ra'si." Ya. Bahwa aku, kata Nabi, meminta kepada Allah ya untuk bisa memberikan syafaat kepada umatku. Ya, maka Allah memberikan ya kepadaku hak untuk memberikan syafaat terhadap sepertiga dari umatku. Ya, maka kata Nabi, aku pun bersungkur sujud kepada Allah ya sebagai wujud syukurnya kepada Allah. Ya, minta kepada Allah untuk memberikan syafaat. Dikasih. Ya. Beliau berhak untuk memberikan syafaat terhadap sepertiga dari umat beliau. Lalu kata Nabi, aku pun mengangkat kepalaku kembali. Fasaltu Rabbi li ummati fa'atani thulutsa ummati. Fa kharatu sajidan li Rabbi syukran. Ya. Aku pun ya meminta kembali kepada Allah ya agar bisa memberikan syafaat kepada umatku. Lalu aku pun diberi hak untuk memberikan syafaat terhadap sepertiga dari umatku yang lainnya. Ya. Maka kata Nabi, aku pun bersungkur sujud kepada Allah sebagai bentuk syukurku kepada Allah. Ya, jadi sudah dikasih sepertiga, minta lagi. Dikasih lagi. Ya, berarti sudah berapa? 2/3. Ya. Kemudian summa rafa'tu ra'si fasaltu Rabbi li ummati fa'atani thulutsal akhir. Thulutsal akhir. Ya fakhartu sajidan li rabbi. Kemudian untuk kedua kalinya beliau mengangkat kepala kembali dan meminta kembali kepada Allah agar bisa memberikan syafaat kepada umatku. Ya, kemudian Allah lagi-lagi memberikan dan mengabulkan apa yang beliau minta. Ya, yaitu memberikan syafaat kepada sepertiga dari umat beliau yang lainnya. Berarti lengkap. Ya, semuanya berhak untuk mendapatkan syafaatnya dari Nabi. Ya, maka kemudian Nabi pun bersungkur sujud kepada Allah sebagai syukurnya beliau kepada Allahu Rabbul Alamin. Hadis ya, Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di dalam hadis ini yang menunjukkan ya tentang anjuran untuk sujud syukur ya, ketika ya mendapatkan suatu nikmat atau terhindar dari satu nikmah ya, satu musibah ataupun bencana secara umum. Ya tentunya nikmat secara umum ya, nikmat yang baik ya, bukan sesuatu yang kaitnya dengan maksiat ya, dapat misalkan ya menang judi ya, na'udzubillah ya, sujud syukur ya, enggak ada kemuliaan ya, atau apa misalkan ya, ikut perlombaan sepak bola turnamen ya, ya kebanyakannya judi ya, ikut kesebelasan ini kesebelasan itu ya, kemudian berhasil menggolkan gawang lawan ya, sujud syukur ya, enggak ada kemuliaan ya, enggak ada kemuliaan. Nah, maka anjuran untuk sujud syukur ini dalam hal-hal yang ya baik ya, dalam hal-hal yang berupa kebaikan ya, bukan dalam hal kemaksiatan. Maka ini juga yang diamalkan oleh sebagian para sahabat ya, ketika mereka mendapatkan satu nikmat seperti ya, diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ya, ketika sampai berita kepada beliau bahwa kaum muslimin mendapatkan dan meraih kemenangan ya, dalam peperangan Yamamah, itu perang besar antara kaum muslimin ya, dengan para pengikut Musailamah al-Ghazzab ya, di mana Musailamah ini dikenal ya, sebagai orang yang mengklaim mengaku sebagai nabi dan rasul, bahkan telah ada di zaman rasul ya, masih hidup ya, dan ini berlanjut sampai pada kekhilafahan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah tetap ya, Musailamah mengklaim sebagai nabi, bahkan pengikutnya tambah banyak ya, kekuatannya tambah besar. Nah, sehingga ini tentunya termasuk pembangkangan dan meyakini bahwa di sana ada ya nabi ataupun rasul ya, setelah diutusnya Rasulullah, maka ini termasuk kekafiran yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam ya. Maka ya Abu Bakar ya, memerintahkan kepada para sahabat untuk ya memberikan kesempatan kepada mereka agar tobat ya, agar tobat ya, kembali kepada Islam yang benar ya, namun tetap mereka bertahan ya, bahkan mereka melakukan perlawanan ya, dan jumlah pengikutnya Musailamah itu cukup besar ya, bahkan tergolong ya sangat besar dari kalangan Banu Hanifah, dan mereka menjadikan Yamamah sebagai ya pusat kegiatan mereka. Sampai akhirnya Abu Bakar ya mengirim ya pasukan yang dipimpin oleh panglimanya yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu ya, untuk menyerang ya kekuatan pasukan Musailamah al-Ghazzab ya. Terjadi peperangan yang sengit, peperangan besar ya, di mana berguguran dalam peristiwa perang Yamamah ini ya sejumlah besar para sahabat, terlebih mereka yang dikenal sebagai hafadatul Quran ya, para penghafal Al-Quran ya. Sampai-sampai dalam peperangan ini ya, sebagian para sahabat mereka yang dikenal sebagai penghafal Al-Quran menjadikan panggilan dan seruan ya, yel-yel mereka ketika menyeru dan memanggil pasukan yang lain itu dengan nama-nama surat di dalam Al-Quran ya. Jadi pasukan ya, nama pasukannya ketika itu nama-nama surat di dalam Al-Quran ya, ada pasukan surat Al-Baqarah, ada pasukan surat Al-Imran, ada pasukan An-Nisa, Al-Ma'idah dan seterusnya ya, sehingga masing-masing memanggil ya, dengan apa yang mereka ketahui dari saudaranya, dari temannya, bahwa si fulan menghafal surat Al-Baqarah, si fulan menghafal surat Al-Imran, dan seterusnya. Dan banyak di antara mereka yang gugur dalam perang ini. Nah, namun alhamdulillah, ya, Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin sehingga kaum muslimin mendapatkan dan meraih kemenangan, ya, dan berhasil menumpas kekuatan Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, dan berita ini sampai kepada Abu Bakar, sehingga Abu Bakar pun bersungkur sujud kepada Allah sebagai syukurnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau juga, ya, melakukan sujud syukur, ya, ketika menerima kabar gembira, yaitu berupa diterima tobatnya beliau. Ya, Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau bersama dengan dua sahabat yang lain ini sudah bersiap-siap, ya, untuk ikut perang Tabuk bersama Nabi. Perang Tabuk, ya, terjadi pada musim panas, ya, perang dalam rangka menghadapi orang-orang Romawi, perang besar, ya, dan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Lah, Ka'ab bin Malik, demikian pula dua sahabat yang lainnya, ini sudah bersiap-siap, ya, menyiapkan perbekalan, perlengkapan yang dibutuhkan untuk safar, ya, bersama Nabi ikut perang Tabuk. Namun qadarullah, ya, Allah takdirkan ketika beliau hendak berangkat bersama dengan rombongan pasukan, ya, beliau, ya, ada terbetik pemikiran, ya, untuk menengok kebunnya, kebun kurmanya, ya. Beliau tinggal di Madinah, ya, nengok. Kebetulan ketika itu musim panas, ya. Kalau musim panas itu bertepatan dengan, ya, panen kurma, ya, sehingga beliau hendak menengok kebun kurmanya dulu, ya, dan hendak panen dulu. Dan ternyata qadarullah, ya, ketinggalan, ya, pulang dari kebun melihat rombongan sudah berangkat, mau disusul, ya, sudah kejauhan, tidak mungkin, kan. Akhirnya sudah tinggal di rumahnya bersama dengan dua sahabat yang lainnya. Kemudian, ya, beberapa hari, ya, dilewati sampai akhirnya rombongan perang Tabuk ini kembali ke Madinah, ya, dengan membawa kemenangan. Maka biasa kalau usai perang, ya, itu, ya, tokoh-tokoh kaum munafikin, ya, datang kepada Nabi. Ya, kenapa datang? Mereka yang nggak ikut perang datang kepada Nabi, ya, menyampaikan alasannya. Oh, ya Rasulullah, kami nggak ikut perang, afwan. Kenapa? Ada istri, anak, nggak ada yang jaga. Ya, ya. Sebagian lagi datang, ya, munafikin datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya, afwan, ya, maaf, ya, saya nggak bisa ikut perang kemarin. Kenapa? Oh, kebun saya, ya, kebetulan pas panen. Ya, nggak ada yang jaga, takut nanti busuk. Ya. Oh, sudah, dibiarkan oleh Nabi. Masing-masing datang kepada Nabi menyampaikan alasannya. Dan Rasulullah, ya, ketika menerima ataupun mendengarkan alasan mereka yang sekiranya logis, ya, diterima, dibiarkan. Ya sudah. Ya, berarti kalian punya uzur. Meskipun ternyata mereka sebenarnya cari-cari alasan, kaum munafikin. Ya. Namun ketika Ka'ab bin Malik, demikian pula dua sahabat yang lainnya, datang kepada Nabi, ya, kemudian ditanya, kenapa kalian gak ikut rombongan perang Tabuk? Ya, diam seribu bahasa, gak bisa jawab sama sekali Ka'ab bin Malik. Kenapa? Karena memang gak ada alasan, dan ini disebabkan karena kesalahan beliau, ya, kalian beliau menyangka bahwa ketika beliau, ya, ke kebun itu, ya, bisa menyusul rombongan, namun ternyata nggak bisa, ketinggalan sudah, jauh, ya, nggak bisa disusul, akhirnya sudah nggak bisa ikut perang. Ketika ditanya, kamu kenapa nggak ikut perang? Nggak ada ya Rasulullah. Diam. Kamu? Nggak ada ya Rasulullah. Kamu? Nggak ada. Ya sudah. Semenjak itulah Rasulullah memboikot tiga sahabat ini, dihajar. Ya, enggak disalami, enggak diajak ngobrol, enggak disenyumi. Ya. Setiap kali Ka'ab bin Malik datang ke masjid Nabi untuk sholat jamaah, ketemu dengan Nabi, assalamualaikum. Ya, dilihat Nabi enggak mendengar ataupun enggak menjawab salamnya, diam. Sampai-sampai setiap kali bertemu pada hari yang berikutnya, setiap kali di waktu sholat, dilihat bibirnya Nabi gerak enggak? Ternyata enggak gerak. Oh, mungkin Nabi enggak dengar. Ya, ketika Nabi wajahnya ke arah sana, ya, maka Ka'ab bin Malik pun ya membuntuti dari arah belakang. Kemudian dilihat, assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, dari arah yang lainnya, yang Nabi wajahnya ke sana, tetap Nabi enggak menjawab salamnya. Ya, demikian pula para sahabat yang lainnya ikut memboikot tiga sahabat ini, Ka'ab bin Malik dan yang lainnya ini. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik merasa sempit hidupnya. Ya, enggak nyaman dan sedih beliau seharian. Ya, nangis. Kenapa? Dihajar, diboikot oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Salat dalam masjid yang sama. Ya, salat jamaah, satu saf, satu imam. Enggak disalami, enggak diajak ngobrol, enggak disenyumi. Ya. Kira-kira bagaimana rasanya? Ya. Sempitnya itu. Ya, bumi yang lapang terasa sempit. Ya. Rumah yang besar terasa enggak ada apa-apanya. Ya. Ini berlangsung selama 40 hari, 40 malam. Luar biasa. Dan bahkan pada hari yang ke-41 sampai ke-50, Nabi perintahkan kepada istri-istri mereka ini, tiga sahabat ini, untuk ikut memboikot suaminya. Luar biasa. Ya, 40 hari sudah diboikot oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya. Hari ke-41 sampai ke-50, istri-istrinya ikut boikot. Ya. Tambah sempit lagi. Kenapa? Orang terdekat ikut boikot. Ya. Maka dari sini juga ya, menunjukkan kepada kita bahwa apabila seseorang jatuh dalam kesalahan ya, terkait dengan masalah agama, penyimpangan ya, maka ketika ya, tidak ada tanda-tanda kebaikan, misalkan ya, setelah dinasihati, setelah ditahdir, kemudian tetap ya, pada sikapnya yang menyimpang, maka tidak mengapa ya, untuk memboikotnya, menghajarnya ya. Nah, meskipun lebih dari 3 hari. Adapun larangan untuk memboikot ya, saudara kita seorang muslim lebih dari 3 hari, ini dalam perkara dunyawi. Ya, la yahillu lil muslimin ayyajru akhahu fawqa 3 layali. Ya, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, kita punya tetangga ya, tersinggung ya, dengan sikapnya, dengan ya, raut wajahnya, dengan ucapannya ya, maka ya, akhirnya enggak mau ngomong. Ya, tidak mau bertegur sapa, enggak mau mengucapkan salam. Ya, maka tidak mengapa yang seperti ini meskipun jelek, tapi jangan sampai lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari itu haram. Jatuh dalam perbuatan dosa besar. Ya, adapun dalam penyimpangan masalah agama, maka tidak mengapa ya, lebih dari 3 hari sampai dia tobat. Ya, oleh karena itu, ya, Nabi dan para sahabat memboikot Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lainnya ya, sampai lebih dari 3 hari, bahkan 40 hari, bahkan ya, hari yang ke-41 sampai ke-50 istri-istrinya ikut boikot, ikut menghajar. Sampai akhirnya ya, turun firman Allah yang menjelaskan bahwa taubat mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ya, wahai kaum mukminin, kaum muslimin, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya. Maka Ka'ab bin Malik termasuk yang jujur taubatnya. Ya. Nah, kemudian ketika itu beliau, ya, ketika mendengarkan berita bahwa taubat beliau diterima, langsung beliau sujud syukur, ya, kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian di sini poin berikutnya adalah tentang keutamaan, ya, mendidik serta membina anak-anak perempuan. Ya, di sini sengaja beliau sebutkan ya, pembahasan khusus keutamaan mendidik, membina, mengasuh anak-anak perempuan, karena ada sebagian seperti di kalangan Arab, itu ada ya, kecenderungan ya, untuk tidak suka ya, punya anak perempuan, pengennya laki-laki ya. Jadi ketika yang lahir ya, adalah anak perempuan, itu terasa ya, sempit ya, gak terima, malu ya. Pengennya apa? Anaknya laki-laki. Maka di sini di dalam Islam ya, memberikan hasungan kepada umat Islam, jangan seperti itu, jangan seperti orang-orang jahiliyah dahulu ya, ketika mereka merasa gengsi, malu ketika punya anak perempuan ya. Oleh karena itu kata beliau, wa ya lil asafi syadid annama yaf'aluhu ba'dun nas idza bushira bil unsa taskhatu min dzalik, sungguh disayangkan ya, perbuatan sebahagian manusia ketika diberitakan bahwa yang lahir dari anaknya adalah anak perempuan, maka dia pun marah ya, enggak terima, murka. Wa hadzal fi'lu min akhlaqil jahiliyah alladziina dzammahumullah ya, dan ini termasuk perilaku jahiliyah yang Allah telah mencela mereka ya, disebutkan dalam surah An-Nahl ayat ke-58 59. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, dan apabila ya, salah seorang di antara mereka kaum musyrikin ya, mendapatkan berita akan lahirnya seorang anak putri, maka menghitam wajah mereka dalam kondisi marah ya, enggak terima. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih, mereka berusaha untuk menutup-nutupi berita itu dari manusia, dari tetangganya, dari masyarakatnya. Kenapa? Takut ketahuan punya anak perempuan, malu itu loh. Ya, makanya ada sebagian orang-orang Arab itu merasa malu ya ketika berkunyah dengan nama perempuan. Ya. Masmuk, ma kunyatuk? Siapa kunyahmu? Abu Aisyah. Abu Aisyah. Ya. Maksudnya kok kenapa kunyahnya kok ambil nama perempuan? Ya. Kenapa enggak mengambil nama laki-laki gitu? Nama laki-laki. Sehingga sebagian mereka merasa ya suatu hal yang tabu gitu loh. Ya, sehingga mereka semangat untuk memberikan kunyah dengan nama laki-laki. Anak laki-laki, Abu Umar ya. Apa lagi? Abu Adam misalkan, Abu Abdullah, Abu Abdurrahman dan yang semisalnya. Ya. Nah. Namun bukan berarti yang enggak boleh ya, bukan berarti enggak boleh. Tidak mengapa. Sebagian para sahabat juga ada yang berkunyah ya dengan kunyah ya dengan mengambil anak perempuan. Ya, seperti Abu Salamah ya, Ummu Salamah. Nah, Salamah nama laki atau perempuan? Perempuan ya. Laki-laki. Perempuan kan Salamah. Iya. Baik. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab? Ya, ala sa'a ma yahkumun. Sehingga ketika mereka malu ya, mendapatkan berita bahwa yang lahir adalah anak perempuan, mereka berusaha untuk menyembunyikan berita ini ya, dari masyarakatnya, dari teman-temannya, dari tetangganya. Maka mereka ya, bingung apakah anaknya ini ditahan dalam kondisi dia merasa hina ataukah ya, dikubur saja di dalam tanah itulah, dikubur hidup-hidup ya. Makanya ya, Allah menyatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dan ketika anak-anak perempuan mereka kaum musyrikin dikubur hidup-hidup, maka nanti ya, pada yaumul qiyamah mereka para orang tuanya akan ditanya bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa ya mereka dibunuh, dikubur hidup-hidup. Itu tadi ternyata masalahnya sepele, gengsi ya, malu punya anak perempuan ya, sungguh buruk apa yang telah mereka hukumi. Nah, kenapa demikian ya, kenapa Islam sangat mencela ya perbuatan orang-orang jahiliyah ini, bahwa ini termasuk perilaku yang buruk. Wala ya'lamul insan aina takunul khairiyah, karena seseorang itu enggak tahu ya kebaikan itu dari anak laki-laki atau perempuan, enggak bisa dijamin Enggak mesti ya, kebaikan itu datang dari anak laki-laki. Enggak mesti. Mungkin datang dari anak perempuan. Sehingga ketika seseorang ya, memiliki anak laki-laki dan perempuan, ya semuanya harus dihormati, semuanya harus disyukuri, semuanya harus dididik, dibina, diasuh sebaik-baiknya. Bukan berarti pilih kasih. Ya, yang laki-laki diperhatikan, kalau yang perempuan dicuekin, disepelekan, ya. Enggak boleh. Kenapa? Karena kita enggak tahu siapa di antara anak-anak kita yang laki ataupun yang perempuan yang soleh dan solehah. Bisa jadi ya, yang soleh ternyata yang perempuan, yang laki-laki ternyata yang nakal. Meskipun harapan kita semuanya soleh dan solehah, ya, namun pada asalnya kita enggak tahu siapa di antara anak-anak kita yang soleh. Nah, فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Karena sesungguhnya bisa jadi ketika kalian membenci mereka, ya, maka sesungguhnya ya, bisa jadi apa yang kalian benci Allah jadikan ya, pada apa yang kalian benci itu kebaikan yang banyak. Ya. Nah, وَهَكَذَا الْبَنَاتِ قَدْ يَكُنُ لِلْعَبْدِ فِيهِنَّ خَيْرٌ كَثِيرٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَكْفِي فِي كَرَاهَتِهِنَّ أَيَّكْرَهَ مَا رَضِيَهُ اللَّهُ لَهُ. Maka demikian pula keberadaan anak-anak perempuan ya, di tengah sebuah keluarga. Ya, maka terkadang mendatangkan kebaikan yang banyak di dunia, demikian pula di akhirah. Sehingga cukup ketika ya, ada orang tua, terlebih suami, bapak, membenci keberadaan anak putrinya dalam keluarganya, berarti dia telah membenci ya, apa yang Allah ridhai. Ya, karena yang menakdirkan, yang menetapkan lahirnya anak putri dalam sebuah keluarga adalah Allah. Ya, bukan semata-mata pilihan dari ibunya. Ya, ibunya gak bisa apa-apa. Ya. Nah, bahkan ibunya mungkin pengennya juga anak laki-laki, tapi ternyata yang lahir anak perempuan. Gak bisa disalahkan. Ya. Oleh karena itu, sebagian ya, suami, sebagian bapak, ya, sebagian ayah menyalahkan istrinya. Oh, kamu ya, lahir 5 kali perempuan semua. Ya, coba sekali-kali laki-laki. Yang disalahkan malah istrinya. Ya. Sampai 10 anaknya perempuan semuanya. Ya. Nah, yang disalahkan istrinya, ya. Nah, ini tentunya tidak sepatutnya. Berarti ketika dia menyalahkan istrinya, berarti menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, karena istri enggak bisa apa-apa. Ya, enggak bisa ngatur, ya. Enggak bisa nyetel, ya. Nah, tentang jenis kelamin dari anaknya. Bahkan sebagian lagi lebih parah, ya. Anaknya 10 perempuan semua. Yang ke-11 sudah harapannya laki-laki. Ternyata yang lahir perempuan, wah sudah langsung talak bain, cerai sudah, sakit hati. Ya, kenapa? Wah sekian tahun lamanya menikah, pengennya anak laki-laki. Ternyata 11 anaknya perempuan semuanya, langsung talak bain, ya, putus hubungan, ya, diusir dari rumahnya, ya, dicerai. Allah musta'an. Ini berlebihan yang seperti ini. Atau sebagian lagi nggak dicerai tapi disakiti, ya, disakiti. Nah. Atau dicela, ya. Ala yasya'u 'uqubatan minallah 'an dhulmihi laha. Qif wa hakim 'aqlak. Ya, maka hendaknya para suami, ya, para bapak takut kepada Allah, takut mendapatkan hukuman dari Allah terhadap kezaliman yang telah dia lakukan terhadap istrinya. Ya, maka hendaklah dia berhenti dan dia menghukumi akalnya itu. Ya. Karena apa? Ya, satu pertanyaan, ya. Anak yang lahir itu siapa yang menakdirkan? Siapa yang menetapkan? Allah ataukah istrinya? Ya. Alaysa tasakhut wa tashakki wa adamir ridha min al-i'tida' 'ala dzatil ilahiyyah? Bukankah ketika dia marah ataupun murka, berkeluh kesah dan enggak ridha terhadap lahirnya anak putrinya, termasuk perbuatan kezaliman melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. ثُمَّ لِيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ رَزَقَ الْبَنَاتِ لِمَنْ هُوَ أَكْرَمُ مِنْكَ عِنْدَ اللَّهِ. Kemudian ketahuilah, ayuhal muslim, ayuhal muslimah, bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan anugerah rezeki anak-anak perempuan terhadap orang-orang yang mulia daripada Anda. Ya. Siapa mereka? Nabi Lut alaihi salam. Anaknya laki-laki? Bukan, perempuan. Anak beliau perempuan, banat. Sampai-sampai ketika beliau menjumpai kebiasaan kaumnya yang jelek, suka sesama jenis, laki-laki senang sama laki-laki. Ya, sampai-sampai ya. Nabi Lut alaihi salam ya, menawarkan kepada kaumnya, silakan. Kalau kalian mau ya, silakan nikahi ya. Putri-putri kami termasuk putrinya beliau alaihi salam. Menunjukkan bahwa anaknya beliau ya adalah putri, perempuan. Demikian pula Nabi Syu'aib, anaknya juga perempuan. Dan keduanya adalah nabi dan rasul, utusan Allah, orang-orang yang mulia. Namun mereka tetap ya enggak protes, tetap mengasuh ya dan mendidik serta membina ya anak-anak perempuan mereka. Nah. Dan bahkan ya Rasulullah beliau ya hidup dalam kondisi di sekeliling beliau anak-anaknya perempuan. Yang laki cuma satu. Ya, Ibrahim itu pun sudah meninggal. Yang bertahan hidup kebanyakan perempuan. Ruqayyah, ya Ummu Kulsum, Zainab, perempuan semua. Ya, Fatimah. Ya, perempuan semua. Ya, kok Anda merasa gengsi, malu ketika anaknya perempuan? Ya, Masya Allah. Nah. Sampai-sampai ya, dikisahkan ketika ya, ada seseorang dari kalangan Arab, kisah unik ya. Ada seorang sebuah keluarga Arab Badui ya. Dia berkunyah Abu Hamzah Ad-Dabbi. Abu Hamzah Ad-Dabbi. Laki-laki ini menikah dengan seorang wanita dan Abu Hamzah ini sangat berharap ya dan sangat mendambakan lahirnya seorang putra. Ketika istrinya hamil, ya, maka sangat berharap bahwa yang lahir adalah anak laki-laki. Namun qadarullah, Allah takdirkan yang lahir adalah anak perempuan. Ketika mengetahui bahwa yang lahir adalah anak perempuan, langsung istrinya diboikot, dihajar, ya, pisah ya, tempat tidur. Ya, nah, sampai-sampai istrinya ya mendendangkan ya sebuah bait-bait syair ketika bermain-main dengan anak putrinya. Dan ketika itu Abu Hamzah Ad-Dabbi ini lewat. Maka istrinya mengatakan, "Mali Abi Hamzata la ya'tina yadhillu fil baiti alladhi yalina wadbana ala nalidul banina tallahi ma dhalika fi aidina wa innama na'khudhu ma a'tina wa nahnu kal ardi lizari'ina nanbutu ma qad zara'uhu fina." Kenapa Abu Hamzah ya tidak pernah mendatangi kita ya. Ini ibu ya, istrinya Abu Hamzah Ad-Dabbi sedang ngobrol ya ya dengan putrinya. Kenapa Abu Hamzah yaitu suaminya tidak pernah mendatangi kita ya, bahkan menjadikan rumahnya, tempat tinggalnya itu di sebelahnya kita, pisah ya, enggak mau gabung. Dia marah ya, karena kita tidak melahirkan anak putra. Sungguh demi Allah, ini bukan kehendak kita lahirnya anak putri ya. Wa innama na'khudhu ma u'tina, dan sesungguhnya kami mengambil apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kami. Wa nahnu kal ardi lizari'ina, dan sesungguhnya kami ini, para wanita ini, statusnya seperti bumi bagi para petaninya ya, di mana yang tumbuh ya, ataupun kami memungut apa yang telah ditanam oleh para petaninya ya. Artinya ya, ketika yang lahir adalah anak perempuan, maka ini semata-mata kehendak dari Allah ya, sama sekali bukan pilihan dari sang ibu, sang istri. Sehingga ketika mendengarkan ya ucapan dari sang istri ini, maka tiba-tiba Abu Hamzah Ad-Dabbi ya merasa terharu ya, dan muncul ya rasa ibanya, sifat kebapaannya, sehingga akhirnya ya beliau pun masuk ke dalam rumah istrinya, kemudian mencium kepala ataupun kening dari istri dan putrinya, kembali akur. Ya, kenapa? Istrinya tadi menindangkan bait-bait syair yang ternyata menggugah ya, dan menyadarkan ya kesalahan dari Abu Hamzah Ad-Dabbi. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sampai di sini insyaallah apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.